السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. Kita sampai pada tajuk bab ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين يعني السبابة والوسطى. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan aku dan hari kiamat seperti dua ini, yakni seperti jari telunjuk dan jari tengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita di antara jarak Nabi dibangkitkan menjadi Nabi dengan kiamat ni, jarak dia macam jari telunjuk dengan jari tengah, maknanya rapat. Rasulullah dengan tarikh kiamat tu dekat. Ha, itu maksud yang Nabi sebut dalam hadis yang kita nak baca malam ni. Anil Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Bu'istu ana fi nafsi sa'ah fa sabaqtuha kama sabaqat hadhihi wa hadhihi li usbu'aini as-sababah wal busta. Daripada Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri meriwayatlah ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya: dibangkitkan akan daku pada nafsu kiamat. Makna dibangkitkan Nabi, diutuskan Nabi daripada tarikh kiamat ni, maka dahulunya aku akan daripada kiamat sebagaimana dahulunya ini dan ini, yakni bagi dua jari telunjuk dan jari telengah. Kata Nabi, aku ni dibangkitkan, jarak aku dengan jarak kiamat ni macam dua jari, iaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Maksudnya dekat, jarak Nabi dibangkit menjadi Rasul dengan jarak kedatangan kiamat ni adalah berhampiran. Satu lagi hadis, an Anas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: bu'ithu ana wasa'a kahataini, wa asyara Abu Dawud bisabbah bisababah wal wusta, fama fadala ihdahuma ala al-ukhra. Hadis sahih. Daripada Anas katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: dibangkitkan aku dan hari kiamat seperti dua ini, yakni diisyaratkan Abu Dawud dengan telunjuk dua jari dengan jari telunjuk dan jari tengah, yang mana katanya tiadalah berlebihan jarak. Kalau kita tengok, jari telunjuk di bawah, jari tengah sikit atas. Lepas Nabi Muhammad wafat, tak lama itu kiamatlah. Jaraknya, bandingannya kiamat dengan Rasulullah ni, jarak dia, cuba tengok jari telunjuk dengan jari tengah, jaraknya sangat berhampiran. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya dunia ini sudah tua. Sudah tua umurnya. Dan apabila tua, maknanya habis pula ia akan binasa. Sebagaimana manusia apakala habis umurnya, binasalah ia. Dan sehabis-habis panjang umur, namanya ialah tua. Tiap yang tua itu tanda nak tak lama lah. Pokok tua. Kuda tua pun tak lama lah. Tak lama lagi tak boleh main bola. Sebab tu pemain bola sepak yang tua, nama dia kuda tua. Tak larak lah. Tak lama pencin. Lepas pencin jadi jurulatih lah. Tak pun masuk pertandingan bola sepak veteran. Dia tak boleh dah nak main kelab, nak main negeri, tak boleh dah. Pasal tua. Begitu juga kalau rumah tua, tak lama untung. Sehari dua lagi untung. Rumah tua. Begitu juga dengan orang tua. Ha, ni minta maaf lah. Jangan marah. Lah. Adatnya begitulah. Bila sebut dengan dunia ni pun sudah tua, adatnya dia juga akan binasa. Begitulah kebiasaannya. Begitulah juga dunia ni sudah tua sangat pada kira-kira. Tak berapa ribu tahun dunia ni kita pun tak tahu. Kadang-kadang yang bukan-bukan sudah berlaku. kerana tuanya itu. Manusia ni pun kalau terlalu tua, bukan-bukan fikirannya. Kadang-kadang kembali-balik kepada budak-budak kalau dia sampai pada tahap tua. Wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kalau kami panjangkan umurnya, mungkin dia akan jadi balik macam awal-awal dia diciptakan oleh Allah. Jadi macam budak-budak balik. Ini Allah sebut dalam surah Yasin. Ayat 66-67. Allah Ta'ala sebut kepada kita. Kalaulah manusia itu tua. Dan Allah boleh buat tuanya itu akan balik macam budak-budak. Kadang-kadang yang bukan-bukan pemikirannya. Kadang-kadang jalan pun tak boleh merangkak macam budak-budak. Kadang-kadang jalan merangkak pun tak boleh mengesok macam budak-budak. Kadang-kadang bercakap pun orang tak faham macam budak-budak. Kadang-kadang pemikiran macam budak-budak. Main tanah, main najis dia sendiri, telan najis dia sendiri. Yang tidur dia mengigau, kadang-kadang menangis tengah malam. Pasal apa? Pasal dia dah tua. Dia mari balik kepada awal kejadian dia, firman Allah dalam surah Yasin. Begitulah kita tengok kepada dunia yang tua, yang bukan-bukan sekarang ni berlaku. Seolah-olah tua ni macam nyanyuk. Yang bukan musim dia, dia mari. Bukan musim buah-buahan, buah-buahan tu datang. Patut musim dia, buah-buah tu tak datang. Tak datang pula. Patutnya tempat tu bukan laluan ikan. Ikan paus pun sampai. Ikan yu pun sampai. Patut tak ada di Laut Cina Selatan, Laut Melaka, Selat Melaka ni. Tak ada binatang ikan besar-besar. Tapi dia mai. Bukan setakat dia mari duduk di Laut Selat Melaka, Laut Cina Selatan. Dia juga duduk di Tasik Kenyir, Arah Paimah. Kan? Yang bukan-bukan. Duk makan habis ikan-ikan kecil ni. Ni ikan Arah Paimah ni. Yang bukan-bukan. Ini contoh bagaimana tuan-tuan Allah Ta'ala buat bumi ni dah tua. Dia putaran dia tak apa nak betul. Sebab tu ada saintis kata bumi ni berjalan makin lama makin tua. Makin tak larat, makin slow, makin slow. Mungkin satu hari pusingan dia stop. Pasal dah tak larat nak berjalan. Bila dia pusing balik, matahari dah terbit daripada arah barat. Ini teori yang disebut daripada saintis. Tentang fenomena bumi yang dah terlalu tua, berjalannya pun dah tak larat. Tak dah klasik dah tuan-tuan. Veteran dah bumi ni. Sebab tu kita tengok benda yang bukan-bukan sudah pun terbit. Benda yang bukan-bukan sudah muncul. Maka kata dia, dan hampir binasa, telah tetap ia dengan tidak boleh tidak. Bila sebut bumi ni makin tua, makin akan binasa. Dan kebinasaan bumi ni tidak boleh tidak, mesti akan binasa. Tuan-tuan eloklah macam mana pun. Ada orang yang nak mengelakkan bumi binasa, dia buat nu, duduk di langit. Nak duduk di langit, buat di luar. Buat di langit dunia, nak buat dunia baru di sana. Tu yang My Space 1999 dulu, kalau tuan-tuan ingat. Tuan-tuan ingat cerita dulu-dulu ni, Space 1999. Sekarang pun dah 11 tahun lebih dah. Dah lebih dah tuan-tuan cerita tu. Cerita maya, hak bulu kening, duk suruh sambung. Tuan-tuan yang mana tahun 70-an ingat lah, Space 1999. Kemudian Ronald Reagan buat cadangan, nak duduk kalau bumi meletup, bumi kiamat, mereka nak lari duduk di tempat. Sebab tu mereka bercadang nak duduk di ISS, nak duduk di planet Marikh lah, apalah. Sebab mereka kata bumi ni makin tua. Itu kepercayaan saintis barat. Kepercayaan orang-orang barat tentang kemusnahan dunia. Tentang kemusnahan bumi yang sedang kita diami. Sebagaimana zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bumi ini akan binasa, maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri radhiyallahu an, meriwayatkan akan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, dibangkitkan aku oleh Allah menjadi rasul di dalam tempoh kiamat, yakni dalam masa berlakunya kiamat menyampaikan ke masa terbitnya. Berlarinya kiamat nak pergi, nak berlarinya kiamat ni nak datang berlaku, maka pada masa itulah Nabi dibangkitkan. Maka aku mendahului hari kiamat pada terbitnya dan zahirnya sebagaimana adahlu ini dan ini, yakni seperti terdahulu habis menyorong dan sampai ke hujung oleh jari hantu dengan jari telunjuk. Maka demikianlah dengan kiamat itu. Asal-asalnya ialah terbit dahulu jari telunjuk, kemudian baru datang jari tengah. Terbit dulu Nabi Muhammad, barulah datang kiamat. Jaraknya adalah sangat berhampiran. Jaraknya adalah sangat dan tak berapa lama lagi kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz, Nabi dah mati 1400 tahun dulu ustaz. Kenapa sekarang tak kiamat-kiamat lagi? Sudah tuan-tuan duk tanya pula. Soalan dia, nak sangat ke kiamat ni? Itu yang kita kena tanya. Yang kamu duk kata kiamat tu kiamat-kiamat, daripada saya kecil ustaz sampai saya tua, kiamat dak juga. Bila nak kiamat ni ustaz? Atau kamu nak benar ke kiamat ni? Kalau kita tak jumpa dengan kiamat betul pun, kita jumpa dengan kiamat mati kita. Yang tu sudah pasti. Hidup insya-Allah, mati mati adalah pasti. Ni lagu Hermantino. Yang mana minat Herman mesti tahu lagu ni. Hidup insya-Allah, mati sudah pasti. Hidup kita insya-Allah pukul 11 nak hidup insya-Allah, tapi mati garanti mati. Bila? Wallahu a'lam. Baik kita buat persiapan yang macam itu. Cuba tuan-tuan tengok gambar tuan-tuan tahun 60-an, 70-an sampai sekarang 2000-an. Cuba tuan-tuan tengok gambar tu. Daripada ramai-ramai ambil gambar habis tamat latihan, tamat kursus, keluar universiti, keluar sekolah menengah, keluar maktab. Cuba tengok gambar-gambar yang tuan-tuan ambil sebagai kenang-kenangan. Dan tuan-tuan tandakan sahabat-sahabat kita yang sudah tak ada. Yang mana dah mati, pangkah. Yang mana pati, pangkah. Yang mana pati, pangkah. Yang belum dipangkah, kita je. Semua dah pangkah. Aku je belum. Maknanya itu adalah satu saat yang sangat hampir. Itulah kiamat sebenarnya. Bagi diri kita. Kalau kita tak ketemu dengan kiamat yang besar sekalipun. Baik, kiamat itu sudah hampir ia. Demikianlah beberapa hadis yang menunjukkan atas tiadanya jauh renggang antara zahirnya Nabi dengan datangnya hari kiamat. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan aku menjadi Rasulullah dan terjadinya kiamat seperti dua jari, ditunjukkan jari telunjuk dan jari hantu ataupun jari tengah. Maka tiadalah berlebihan salah satu daripada dua jari itu adalah berhampiran jua. Kiamat itu telah zahir beberapa tanda yang kecil-kecil. Sebagai yang telah disabda dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat baginda. Maka jika ditanya orang, mengapa tiada terjadi kiamat seperti yang Nabi sebutkan tadi? Bukankah Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lepas? Kenapa sampai sekarang belum kiamat? Maka jika ada orang yang bertanya demikian, disuruh kita menjawab. Sesungguhnya telah dimisalkan oleh Nabi zahirnya kiamat dan zahirnya Rasul itu adalah ibarat jari telunjuk dan jari tengah. Yaitu jaraknya sangat sedikit. Sama ada jaraknya 100 tahun ke, 200 tahun ke, tinggal 1/10 ke, kita pun tak tahu. Tuan-tuan balik rumah nanti, tuan-tuan suka lah kedua-dua jari ni. Tuan-tuan nak nisbahkan untuk berapa ratus tahun. Tuan-tuan suka dua-dua benda ni. Kita telah melepasi beberapa tempoh. Iaitu dipanggil sebagai jari telunjuk. Dan sekarang dibangunkan jari hantu ataupun jari tengah. Tinggal sikit saja lagi tempohnya. Jadi sudah berapa lama dunia ini? Mungkin 10,000 tahun, mungkin 5,000 tahun, kita tak tahu. Tetapi sebahagian besarnya sudah dipakai. Sebahagian sikit saja lagi yang belum dipakai. Jadi tuan-tuan buatlah nisbahnya berapa? Wallahu'alam. Kita tidak tahu jumlah ataupun nisbah tarikh tahun akan kiamat itu. Manusia tidak mengetahui. Yang pasti ianya sudah dekat. Nak dibandingkan dengan umur usia yang telah beribu-ribu tahun ini panjangnya. Baik, habis. Kita masuk bab yang ke-36, iaitu bab maja'a fi qitalil turki. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menyatakan peperangan Turki. Yang ini telah pembelaku an Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la taqumu as-sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum syar wa la taqumu as-sa'ah hatta tuqatilu qauman ka'anna wujuhahumul majanun al-mutarraqah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi bersabda, tiadalah berdiri kiamat sehinggalah kaum cerpu mereka itu bulu, dan tiada berdiri kiamat memerangi kamu hinggalah memerangi kamu akan satu kaum seolah-olah muka mereka itu perisai yang berlapis. Yang ini telah pun berlaku, iaitu golongan Tartar, golongan yang berperang dengan umat Islam, yang mukanya kuat, yang tubuh badannya tegak, badannya berbulu, yang memakai pakaian bulu yang hebat, yang kita sebut sebagai Tartar, yang itu telah pun berlaku ya ratusan tahun yang lepas. Baik, bab yang ke-37, bab majaah idza zahaba Kisra fala Kisra ba'dahu. Bab yang datang ia pada menyatakan, yang membicarakan, apabila hilang kerajaan Kisra maka tiada Kisra selepas daripadanya lagi. Ini adalah satu hadis sahih Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah, wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dah, wallazi nafsi biyadihi latun fiq latunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah. Daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Kisra telah binasa maka tidak akan ada Kisra yang lain, dan apabila binasa Kaisar maka juga Kaisar pun sudah akan tidak ada. Demi yang diriku berada di tangan Allah, pasti menafkah kamu akan perbendaharaan kedua-duanya pada jalan Allah. Hadis hasan lagi sahih. Dua negeri yang sangat masyhur, satu bernama Parsi dan satu lagi bernama Rom. Kata Nabi Muhammad, bila Parsi tumbang, tidak akan bangun lagi Parsi yang baru. Bila kerajaan Kaisar, kerajaan Kisra tumbang, tidak ada Kisra yang baru. Bila kerajaan Rom tumbang, maka pasti tumbang juga Kaisar, dan selepas itu Kaisar yang baru sudah tidak ada. Ya, inilah yang sudah berlaku tuan-tuan. Tidak ada lagi raja yang bernama Kisra, tidak ada lagi raja yang bernama Kaisar. Sultan masih ada, raja masih ada. Tapi yang Nabi sebut, dua benda ni akan hilang, dan sekarang benar-benar ianya sudah hilang. Ketahuilah wahai saudaraku, Kisra ialah gelaran bagi tiap-tiap raja besar yang memerintah negeri Parsi. Namanya ialah Kisra, yang memerintah negara Parsi. Dan Kaisar ialah gelaran bagi tiap-tiap raja besar yang memerintah negara Rom. Al-Najasyi adalah nama raja-raja besar yang memerintah negeri Habasyah. Fir'aun adalah nama bagi raja-raja besar yang memerintah Mesir. Jadi masing-masing mengikut kepada negara masing-masing. Bagi orang Islam, kita menggunakan Sultan. Bagi orang yang negara Hindu, menggunakan Raja atau Maharaja. Jadi perbezaan-perbezaan ini berlaku pada setiap bangsa, setiap keturunan dan negara. Tetapi yang paling terkenal ialah Parsi, iaitu Kisra, Rom, Kaisar. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan Nabi menjadi rasul, pada masa itu tidak ada raja yang lebih besar pemerintahannya melainkan dua raja. Yang pertama Raja Kisra dan yang kedua Raja Kaisar. Yang inilah yang menjadi takutan kepada seluruh dunia. Dan dua kuasa besar inilah tidak pernah menyangka bahawa Islam akan berjaya menewaskan mereka. Mana pernah Raja Rom fikir bahawa Islam yang menapak di Madinah berjaya menewaskan kerajaan Rom? Mereka tak pernah sangka. Begitu juga dengan kerajaan Kisra. Tak pernah sangka satu kerajaan besar boleh tumbang dengan satu kerajaan baru oleh orang-orang Arab yang pada masa itu tidak ada tamadun. Tetapi Islam datang, Rasulullah bawa Islam, dengan ketamadunan Islam meruntuhkan dua kerajaan ini. Kalau kita tidak yakin dengan Islam yang telah terbukti meruntuhkan satu kerajaan yang sangat hebat, bagaimana Islam itu mau bangun? Berapa banyak orang mengkesampingkan Islam. Seolah-olah Islam ini hanya untuk bacaan Yasin, tahlil, Isra' Mi'raj ni 10 Syaban, tahlil arwah. Itu saja Islam. Doa, semayang, Jumaat. Sedangkan Islam letak di dalam semua benda. Islam letak dalam bidang politik. Islam letak dalam bidang kesihatan. Islam letak dalam bidang saintis. tuan-tuan baca surah Yasin ayat yang ke-60-an, ayat 65. Allah Ta'ala sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Kami biarkan tangan mereka berkata-kata dan kami biarkan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka buat. Ini ayat sains. Ayat tentang forensik, penyiasatan. Hari ini kita boleh mendapat maklumat daripada tangan. Hari ini tangan berbicara. Tangan tuan-tuan dapat dikesan pada gelas yang tuan-tuan pegang. Tangan akan bagi tahu siapakah tuan punya tangan yang boleh dilihat pada gelas, pada pisau yang menikam orang. Bila disiasat pada pisau tu, siapa yang pegang pisau? Tapak tangannya ada. Tapak tangan sendiri boleh bagi tahu siapa yang membunuh. Itu baru dalam dunia. Tapak kasut boleh tahu cara dia berlari, cara dia berjalan. Dia boleh kenal orang itu keluar dalam keadaan tergesa-gesa atau keluar dalam keadaan cermat. Daripada tapak kasut boleh forensik kaji. Semua dia boleh kaji. Daripada cekik orang, dia boleh kaji cekik tu sama ada cekik dengan sarung tangan ke, cekik dengan membunuh ke. Daripada tangan boleh buat. Daripada tapak tangan, tuan-tuan boleh assess diri tuan-tuan untuk masuk satu bilik kebal. Orang menggunakan tapak tangan, ibu jari. Selain daripada tapak kaki. Dua benda ni yang dibuat. Tuan-tuan pemilik kereta BMW, tuan-tuan tak perlu lagi guna kunci. Tuan-tuan hanya gunakan ibu jari tuan-tuan, start enjin. Orang yang tak ada ibu jari, tak boleh start enjin kereta BMW. Ada dia ambil telinga dia, piltak situ. Telinga tak relevan. Yang relevannya ialah ibu jari. Sebab tu tuan-tuan kalau nak rompak pemilik kereta BMW, tuan-tuan kena potong jari dia. Baru tuan-tuan boleh rompak peti besi dia, rompak kereta dia. Allah sebut dalam Quran, jari dan tangan. Jari, tangan dan kaki. Ini dipanggil sebagai sains. Allah ceritakan satu benda. Tapi bila kita hanya baca Yasin malam Jumaat, tapi tak pernah mengkaji keistimewaan surah Yasin, habislah. Yang ni yang kita buka balik tuan-tuan. Pakar-pakar Islam kena mengkaji balik. Ilmu-ilmu itu telah diambil oleh Barat dengan begitu dahsyat, dengan begitu rakus, dan mereka mendakwa ini adalah ilmu mereka. Sedangkan ianya datang daripada Islam. Dia datang daripada Allah untuk kita. Tapi kita cuma membaca, tidak menghayatinya, tidak mendalaminya, mengkajinya dan sebagainya. Orang lain lebih maju daripada kita. Rasulullah sebut di hari kiamat, akan berlaku sebelum kiamat kasut yang bercakap. Apa makna kasut yang bercakap? Kena kaji. Nabi Muhammad sebut sebelum kiamat akan berlaku pokok-pokok bercakap. Pokok boleh bercakap, batu boleh bercakap. Kena faham, apa dia pokok bercakap, apa dia batu bercakap, apa dia kasut bercakap. Malah kamu berada di tempat kerja kamu, kata Rasulullah, kamu boleh tengok apa yang isteri kamu buat di rumah kamu. Dengan kasut memberitahu. Hari ini sungguh kita buat tuan-tuan. Kita letakkan kamera dalam kasut kita. Letakkan tu di muka-muka pintu. Kita tengok komputer di rumah kita, siapa yang masuk dalam rumah kita. Boleh? Orang jual kapet lah. Perompak kah? Tukang kutip derma kah? Daripada komputer di pejabat kita boleh tahu. Bukankah itu Nabi dah sebut 1400 yang lepas tentang tanda-tanda sebelumnya kiamat itu? Islam menggambarkan kepada kita benda-benda itu. Tuan-tuan tengok CD, tuan-tuan beli VCD. CD diperbuat daripada apa? CD tuan-tuan yang duk beli keset ceramah di bawah tu, dibeli, diperbuat daripada apa? Teknologi yang terbaru daripada Jepun, CD diperbuat daripada jagung. Jagung tu diproses dan dijadikan CD. CD mengeluarkan suara. Hari ini pokok bercakap, pokok diubah menjadi CD dan CD mengeluarkan suara. CD bercakap, pokok bercakap. Ini dikatakan tentang kemajuan. Islam adalah agama kemajuan. Begitu juga Islam mendahului dalam bidang peperangan. Islam mendahului dalam bidang ekonomi. Rasulullah telah membuat asasnya di Madinah. Maka bila kita yakin macam itu tuan-tuan, insyaAllah. Sekarang ini masalah dia umat Islam. Umat Islam dibawa, dia bukan membawa. Umat Islam dibawa, dia tidak membawa orang. Dia cuma mengekor saja. Sudah sampai masanya tuan-tuan, kita membawa. Kita bukan lagi dibawa, diusung, kita ditarik hidung. Kita sekarang yang mendahuluinya. Dan di antara dua raja ini sentiasa berada dalam keadaan bermusuh-musuhan. Bergiliran kalah dan menang berperang Rom dan Parsi. Dan sekalian Arab Quraisy, satu kaum yang ahli perniagaan, dan sekalian perniagaannya dibawa masuk dalam negeri Syam di bawah pemerintahan Rom, kadang-kadang dibawa masuk ke Baghdad di bawah pemerintahan Kisra ataupun Parsi. Jadi orang Arab Quraisy sekejap berniaga di Syria ataupun di Syam bawah pengaruh Rom. Kadang dia bawa berniaga ke Baghdad di bawah pengaruh daripada Parsi. Kata Imam Syafi'i, manakala orang-orang Quraisy semuanya telah Islam, sudahlah mereka takut akan perniagaan mereka putus di negeri Syam ataupun negeri Rom dan Parsi, kerana barangkali menyalahi mereka dan melanggar hukum-hukum Islam. Maka dengan sebab takut mereka itu terlanggar hukum Islam di dalam negeri kafir tersebut, lalu mereka bertanya hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hukumnya kami berniaga di negara orang kafir? Apakah hukumnya kami berjualan dengan bangsa bukan Islam? Lalu dikhabarkan mereka oleh Nabi, apa-apa kemudaratan mereka pada hukum Islam bila pergi ke sana. Apakala didengar oleh Nabi pertanyaan mereka, lalu Nabi menjawab, Nabi mengkhabarkan kepada mereka benda yang akan berlaku pada Rom dan benda yang akan berlaku kepada Parsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, atau nama penuhnya Abdul Rahman bin Sakhrun. Nama IC-nya ialah Abdul Rahman bin Sakhrun. Nama glamournya Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mati Kisra, maka tiadalah Kisra hakiki lagi selepasnya, kerana binasa kerajaannya dan habis boleh pilih pemerintahannya oleh diperhentam sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang Arab. Islam akan naik dan akan tumbang kerajaan Parsi. Baik, Kisra dan kebinasaan kerajaannya dengan penghentaman sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang Arab sehingga tahun 12. Pada tahun yang ke-12 sampailah tahun 21 Hijriah. Hampir 10 tahun umat Islam berjaya mengalahkan kerajaan Parsi selepas 10 tahun. Iaitu manakala selesai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang menjadi murtad dan sudah hampir habis semua tanah Arab masuk Islam. Maka berfikiranlah pula Sayyidina Abu Bakar memberi orang-orang Arab kerja membuang fitnah-fitnah agama. Setelah Islam kawasan-kawasan Arab, Sayyidina Abu Bakar nampak umat Islam kena pergi luar daripada kelompok orang Arab. Dan kelompok orang Arab itu yang menyembah batu, yang menyembah api, yang menyembah berhala, yang tidak bertuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Abu Bakar kata, kita kena keluar. Dan diberikan tugas kepada orang Arab membuang fitnah-fitnah agama. Nah, inilah tuan-tuan yang tugas. Masalah kita sekarang ni, tugas fitnah agama ni pun tak selesai. Nak selesai macam mana? Dalam sama-sama kita pun tak habis fitnah lagi. Macam mana nak buang fitnah agama di luar? Nak buang kelab malam, karaoke, disco, orang hisap dada, orang minum arak. Nak selesai macam mana fitnah agama di luar? Fitnah dalam masjid pun tak selesai. Sama-sama jemaah tak seronok. Mengaji tak seronok. Dengar khutbah tak seronok. Dengar ceramah tak seronok. Datang semayang tak seronok. Berjalan fitnah tak habis-habis. Mengaji dengan ustaz pun tak seronok. Fitnahnya ustaz macam-macam. Macam-macam fitnah. Mengaji-mengaji juga. Fitnah Ustaz Kazim jalan juga. Masalahnya tak ada siapa yang nak tanya saya. Pak Gamu. Tibai rapat. Tiba rapat. Bila orang ceramah, ustaz, Ustaz Kazim macam mana? Eh, dia tak boleh pakai. Ustaz tahu mana? Depa, abang. Tak habis-habis. Itu macam mana kita nak selesaikan masalah di luar? Macam mana nak selesaikan masalah di luar? Sesama kita pun tak selesai. Inilah penyakit kita ni tuan-tuan. Letih. Kita duk dakwah dalam kelompok kita. Kelompok kita sajalah yang faham. Yang tak faham berlambak di luar. Sebab tak sampai keluar sana. Macam mana nak bagi faham kepada kelompok bukan Islam? Yang dalam Islam pun tak faham. Macam mana nak harap Hindu Cina tu faham? Kita hak Islam ni pun tak faham-faham. Bila ustaz cerita macam ni, ni lucah ustaz ni, aku tak nak datang dah. Ni bukan lucah, ni cerita hukum. Bila ustaz cerita air mani macam ni, apa ustaz ni dalam masjid sebut air mani ni? Ni bukan lucah, ni hukum. Warna haid, warna hitam. Yang ni warna perang lain, warna merah lain. Apa ustaz ni haid-haid pula ni, lucah ni. Tu bila yang nak faham ni? Bila nak faham ni tuan-tuan ni? Warna haid warna apa? Tak tahu Zak, tapi tak campur Zak. Tak campur apa tuan-tuan ada isteri. Isteri tuan-tuan kena tanya bila dia pelik abang. Pasal apa haid saya warna perang? Warna merah tak ada. Merah hitam tak ada. Perang je. Rambut ham pun perang, dia pun perang. Dia contoh kepimpinan melalui teladan. Mana tuan-tuan boleh jawab macam itu? Mesti ada sebab. Kenapa abang duk perang dia tak ada merah? Pasal apa abang? Saya ni dah putih haid abang dah 60. Kenapa hari ni datang pula? Ini dikira darah apa abang? Kita kena tahu. Tapi bila ustaz cakap, kita kata lucah. Saya cerita pada tuan-tuan, orang lelaki-lelaki bila bersetubuh dengan orang perempuan, hak yang kena mandi itu tahap mana? Yang kena mandi hadah besar. Sebab ada orang tak tahu. Ada orang faham. Dia faham keluar air mazi pun kena mandi dah. Letih tuan-tuan. Keluar air mazi tak mandi lagi. Kalau touch and go pun tak mandi lagi. Saya sebutlah dulu. Yang kata kena mandi tu, bila helmet dia tak ada, hilang. Full face tak ada. Dengan sebab saya sebut full face, tak nak main lagi dah. Ustaz Kazim lucah. Tu macam mana kita nak pergi jauh tuan-tuan. Nak memahamkan kepada orang Islam pun payah. Banyak halangan. Yang ni tak boleh lucah. Yang ni 18SX. Tu macam mana? Sebab itulah masalah tuan-tuan. Islam ni lambat. Kerana orang Islam melambatkan. Islam ni lambat nak keluar daripada masjid. Pasal kita yang banyak protokol birokrasi. Akhirnya Islam tak pernah dinikmati oleh orang bukan Islam. Islam tak dapat dirasa nikmatnya oleh orang yang tak kenal Islam. Cubalah tuan-tuan kita jauh pergi. Sebab tu kena belajar ilmu fiqah. Ulama-ulama membahaskan tentang kepentingan ilmu. Belajar ilmu fiqah menambahkan kepahaman. Belajar ilmu fiqah menambahkan kepahaman. Bila kita belajar faham fiqah, dia akan luas ilmu tuan-tuan. Luas. Baru ni ada orang tanya kat saya, ustaz. Saya nak tanya ustaz. Antara mazhab-mazhab ni tidak pernahkah diambilkan satu resolusi untuk bergabung ustaz? Lah, hak tu yang dia tanya saya. Boleh dia tanya pula, tak pernahkah mazhab-mazhab ni berbincang dulu ke sekarang ke buat satu ketetapan bersama, resolusi ustaz, untuk menyelesaikan masalah perbezaan mazhab? Mazhab pun tak selesai, sedangkan semua mazhab adalah betul. Itu macam mana tuan-tuan? Nak sampai tahap tu macam mana? Islam agama yang seronok. Islam agama yang mudah. Sebab tu kena faham fiqah. Bila faham fiqah, luas ilmunya. Macam padi. Luasnya ilmu tentang padi. Bila manusia tak faham, dia cuma anggap padi itu cuma padi. Aku tidak boleh dapat hasil melainkan padi. Sedangkan orang yang faham fiqah, daripada padi, macam-macam benda boleh buat. Bila sebut tentang padi, saya ada bendang, saya nak buat padi. Dia jadi petani. Dia dapat rezeki melalui pertanian. Saya tak ada bendang Ustaz, tapi saya boleh buat perniagaan membekalkan benih anak padi. Kamu dapat hasil membekalkan benih padi. Saya benih padi, saya tak ada kepakaran Ustaz, tapi saya mempunyai kepakaran membuat baja. Baja padi, silakan. Daripada padi, saya tidak boleh buat padi baja Ustaz, cuma saya boleh mengambil upah buat ambil traktor Ustaz membajak sawah ladang. Silakan. Saya traktor tu besar sangat Ustaz. Saya cuma ada kubuk tau aja Ustaz. Kubuk tau pun kubuk tau. Saya Ustaz, saya tidak ada kubuk tau Ustaz. Cuma saya mempunyai tulang yang kuat, kederak yang kuat sebab saya menggunakan susu Enlin. Kalau begitu kamu ambil upah buat bendang, kamu tak ada bendang, kamu ambil upah dapat hasil. Tapi ustaz, saya tidak ada kemahiran kedekat, tapi saya mempunyai akal bagaimana nak menghapuskan siput gondang yang mengganggu tanaman padi. Kamu jadi tukir racun. Saya ustaz tidak ada kepakaran dalam bidang racun serangga, ustaz, tapi saya ada kepakaran di dalam mengetam padi. Saya ada mesin penuai padi. Silakan buat. Kamu dapat untung, tak payah tanam, kamu tuai saya. Saya tidak ada mesin penuai padi, ustaz, tapi saya ada lori, ustaz. Kalau demikian, kamu tunggu depan mesin penuai padi, lori akan dimasukkan padi, bawa ke kilang. Oh, bagus. Saya tidak ada bendang, saya tidak ada mesin, ustaz. Cuma saya ada kilang memproses beras. Silakan. Jadi toke kilang. Saya apa pun tak ada, ustaz. SPM pun tak ada, SRP ya, ustaz. Saya kerja kilang padi. Semua dapat hasil. Ustaz, saya ustaz, ialah saya tak ada terlibat padi apa, tapi saya ada kilang percetakan membuat plastik beras. Kalau gitu buat kilang plastik beras. Ustaz, saya kilang tak apa pun tak ada, cuma saya kuat pikul beras, ustaz. Kamu loading beras atas lori. Sekali bawa 5 kampik bawa. Ustaz, saya apa benda pun tak ada sebab saya duduk di ampang. Mana ada bendang sana buat bendang, ustaz. Tapi saya boleh meniaga pasar runcit, minimarket. Saya buat pasar mini. Saya jual beras banyak-banyak, ustaz. Bagus, dapat hasil daripada padi. Saya tidak ada kedai runcit, ustaz, tapi saya ada restoran. Oh, bagus, jual nasi. Jual nasi dapat duit. Nasi apa, ustaz? Nasi lemak antarabangsa. Silakan. Berapa banyak dapat duit daripada beras saja? Antarabangsa sudah buat, ustaz. Oh, kamu buat peringkat kebangsaan. Nasi lemak kebangsaan. Kalau semua orang meniaga nasi lemak, macam mana, ustaz? Nasi saja berjenis-jenis. Nasi dagang, nasi biryani, nasi paprik, semuanya ada. Daripada padi sebiji, berjuta-juta-juta manusia dapat hasil. Itulah nama dia fiqah. Islam mempunyai dasar kefiqahan yang luas. Kalau tuan-tuan belajar fiqah, Islam dia luas. Tapi masalah dia bila kita tak nak menuntut ilmu, kita anggap Islam ni sempit. Sempit saja. Padahal Islam ni sangat luas. Kita faham bila baca khutbah mesti berjubah, bersorban. Padahal tuan-tuan boleh baca khutbah dengan bawa pakaian seragam, polis, askar. Boleh? Tuan-tuan pengawal keselamatan, baca khutbah pakai baju gap pun tak apa. Ittaqullah. Tu, tiga paku ni tuan. Pengawal keselamatan. Silakan, punya luas. Tapi masalah kita faham, asal jubah, khutbah. Asal khutbah, jubah. Yang kedua kata ulama, kamu belajar ilmu tauhid, kamu mesti takut pada Allah. Sebab itu awal-awal ilmu yang kita belajar ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Masalah kita hari ini ialah orang tak takut pada Allah. Kenapa banyak mak rempit? Kenapa banyak perompak? Kenapa banyak pembunuh? Kenapa banyak penghisap dadah, perogol? Jawapannya ialah sebab tak takut pada Allah. Kenapa tak takut pada Allah? Sebab jawapannya tak kenal Allah. Kenapa tak kenal Allah? Sebab tak belajar tauhid. Hari ini orang lebih kenal sesemua babi. Sebab tu dia takut sesemua babi. Dulu tak pernah basuh tangan. Sekarang tu dia buat kempen basuh tangan. Dalam TV lagi buat kempen. Cegahlah influenza A. Sesemua babi. Basuhlah tangan. Tutuplah mulut ketika bersih. Buanglah sapu tangan di dalam tong sampah. Janganlah kita pergi ke tempat orang ramai-ramai, terutamanya kuliah maghrib. Tu yang kuliah maghrib sunyi semua orang, takut sesemua babi. Kita diajak untuk mengelakkan sesemua babi. Dibuatnya betul-betul. Tiap-tiap hari iklan dalam radio, iklan dalam tali besen. Sedangkan belum tentu tuan-tuan kenal sesemua babi. Tapi iklan tu, kempen tu. Kenapa kita tak buat kempen? Jauhilah neraka. Bagaimanakah menjauhi neraka? Tutuplah aurat dengan betul. Kenapa tak buat kempen macam itu? Jauhilah neraka. Semayanglah betul-betul. Jauhilah azab kubur. Jauhilah azab kubur dengan cara apa? Elakkan rasuah. Kan senang? Jauhilah buncit perut di hari kiamat sebesar bukit dengan mengelakkan riba. Buangkan riba. Kan senang? Elakkan rupa menjadi babi dengan cara taatlah kepada mak bapak. Kenapa tak buat kempen macam itu? Sebab jawapannya pasal tak yakin pada Allah. Sedangkan Allah dah kata dah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga kamu, jaga diri kamu daripada api neraka. Tapi Allah kata dah, jaga, jaga, jaga. Lantoknya lah. Lantoknya lah. Bukannya seorang dalam neraka, ramai kita dia. Apa takut-takut? Kan ramai kita dia. Yelah. Kita lebih takut sesama babi. Buat kempen besar-besaran. Jaga betul-betul. Siap pekuk mulut. Daripada airport sampai hospital. Sampai bila nak pekuk? Sampai bila nak tutup? Tak larak, tuan-tuan. Lalah buka je lah. Lantok kena-kena je lah, kata dia. Tapi tuan-tuan, untuk akhirat, untuk neraka, untuk kubur, siapa yang yakin? Nabi kata, siapa yang makan riba di hari kiamat, bangunnya macam orang masuk hantu. Relax main saham riba. Relax ngajar insurans riba. Relax beli kereta insurans riba. Relax je masuk. Masuk apa nama tak apa nama insurans yang kekeluargaan riba. Tak ada masalah apa. Masih lagi mengekalkan akaun bank akaun riba. Tak ada apa. Maknanya hari ini kamu takut pada semua babi lebih daripada Allah. Yang ni yang kita kena betulkan balik tuan-tuan. Sebab tu disuruh belajar tauhid. Bila belajar saja tauhid, orang akan insaf. Ulama kata belajar ilmu akhlak. Belajar ilmu akhlak, dia akan disukai ramai. Kita juga tidak belajar tentang ilmu akhlak sekarang. Dulu-dulu kita diajar dengan cara yang tidak formal. Bila orang tua datang bangun. Bila orang tua nak duduk bagi tempat. Bila orang tua bercakap, jangan bercakap. Jangan nyampuk. Bila nak lintas pada orang tua, tunduk. Sekarang mak bapak tidak ada masa untuk mengajar benda-benda itu. Mak bapak tidak ada masa nak mengajar benda itu. Bila mak bapak tidak ada masa nak mengajar, siapa nak mengajar anak? Maka yang banyak masa mengajar anak kita akhlak ialah televisyen. Televisyenlah pengajar setia anda. Mak bapak sibuk kerja, televisyen mengajar. Bagaimana ada berakhlak? Jawapannya tidak berakhlak. Akhirnya anak-anak tuan-tuan pening sekarang. Dengan tuan-tuan juga pening. Manusia yang nak mencapai tahap kebijaksanaan, ulama kata belajarlah ilmu hisab. Kerana ilmu hisab itu menjadikan cerdik manusia. Cerdik manusia. Kena belajar ilmu hisab. Tak kira lah bahasa apa pun, jadi hak senang faham. Kalau belajar tak faham pun jadi cerdik macam mana? Ilmu hisab ni untuk semua benda. Keuntungan daripada penternakan babi berjumlah 360 juta ringgit setahun. Itu keuntungan daripada industri babi. Ya, sering 1 juta sehari. Hai tuan-tuan, lumayan. Lumayan pak, 1 juta pak satu hari. Waduh, 360 juta pak. Sebab itu kita kena bela babi banyak-banyak. Untung 360 juta. Akibat daripada penternakan babi, sungai tercemar. Membersihkan cemar, satu batang sungai memerlukan 1 bilion. Untung 360 juta. Nak rawat sungai, 1 bilion. Sekarang rugi ke untung? Matematik mengajar. Waduh, untungnya 360. Kena keluarnya 640. Waduh, ini sudah ribut pak. Kalau demikian kamu tutup babi, selesai masalah sungai tercemar dengan sisa-sisa yang bukan-bukan. Bukankah itu ilmu matematik? Untung dan rugi. Ilmu hisab yang disuruh ajar kepada kita. Yang ni tuan-tuan, 4 ilmu yang disuruh kita belajar. Daripada ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu hisab. Yang kena belajar ketiga-tiga, empat-empat benda tersebut. Baik, kata dia. Dan katanya lagi, dan ia pun memperkemaskan dan kerja memerintah negeri, iaitu dihalakan mereka pergi memperhentam kerajaan-kerajaan besar yang kaya-kaya lagi makmur, mana-mana yang berhampiran dengan tanah Arab. Lalu dia pun memperkemaskan tentera besar, melanggar mula-mula ke negeri Parsi. Dijadikannya pemimpin umum bagi tentera ialah panglima besarnya bernama Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Tiba Khalid ke sana, dapatlah diambil negeri Iraq dan Jazirah daripada tangan Parsi. Dan orang yang mula-mula menyampaikan Islam di Iraq ialah Sa'ad bin Abi Waqqas yang turut sama dengan Khalid ibn Walid. Dah beratus juta orang-orang Islam di Iraq diislamkan dan Islam. Dan awal-awal diislamkan Iraq itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang sudah berapa juta rakyat Iraq? Daripada zaman Sa'ad sampai zaman sekarang. pahala ratusan juta umat Islam Iraq, mereka Islam, pahalanya dikongsi bersama oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Subhanallah tuan-tuan. Sebab tu kita jangan berkira dalam bab agama, kita tak tahu apa yang kita buat ni nak jadi apa. Tuan-tuan wakaf tanah untuk buat sekolah. Tuan-tuan tak tahu apa nak jadi pada sekolah tu. Mana tuan-tuan tahu? Ada Abu Ayyub Al-Ansari sedar dan insaf tanahnya itu akan dijadikan raudah. Dia pun tak sangka. Dia wakaf je untuk Rasulullah. Bila dia wakaf untuk Islam, Nabi umumkan ini raudah, taman-taman syurga. Siapa yang semayang dalam dia macam semayang dalam taman syurga. Siapa sangka tuan-tuan? Berbilion manusia berebut nak semayang di raudah. Kalaulah dia tak wakaf, apa jadi pada dia? Sebab tu tuan-tuan, yang mana ada wang, silakan wakaf. Jangan kedekut, jangan berkira untuk kita. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kerja dia menyebarkan Islam. Akibatnya satu negeri Islam. Berapa banyak pahala dapat pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Adik-beradik sahlu yang mewakafkan tanah mereka untuk dijadikan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu anak yatim, dua orang punya tanah. Diserahkan pada Islam buat Masjid Nabi yang pertama. Sekarang berapa bilion umat Islam yang semayang dalam masjid dia. Berapa banyak pahala dapat pada dua anak yatim itu. Kita hari ini kedekut nak wakaf. Menggeletar nak wakaf. Berkira-kira nak wakaf. Bagi seringgit minta sebuah mahligai dalam syurga. Ha, cerdik dia tu. Seringgit pun ustaz dapat mahligai ustaz. Yelah. Kalau seringgit pun dapat. Kalau sejuta. Ada orang tak kedekut duit beli kereta. Padahal kereta bukan harta yang boleh mengekalkan nilai harta semasa dibeli. Tetapi yang meningkatkan jumlah pembelian harta ialah wakaf. Tuan-tuan beli rumah, ada orang kata nilai rumah tak rugi ustaz, lagi mahal ustaz, lagi mahal. Tak, bukan nilai rumah. Nilai yang paling mahal ialah wakaf di hari kiamat. Wakaf di hari kiamat. Sebab tu kena wakaf, cari jalan. Kita tak sangka apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita akan dapat dengan sebab kita berwakaf. Tuan-tuan ada tanah, jangan kedekut. Bila kita mati, belum tentu anak wakaf atas nama kita. Tah dijual dengan dekat Tokyo Cina mana tak tahu, akhirnya dibuat kasino. Buat dandut punya tempat, buat disco dut punya tempat. Kita pun duk disco dalam kubur. Kita ingatkan anak ni aku nak bagi ke anak aku dah, dia tak ingat, dia kata ni kalau aku jual dapat 2 juta, 3 juta. Kalaulah kita wakaf, berapa banyak kita dapat. Ni yang sama-sama tuan-tuan fikir. Cuba tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, Amru al-As. Mereka berjihad, mereka keluar berjalan. Akhirnya Amru al-As mengislamkan orang-orang Mesir. Berapa juta sekarang orang Islam di Mesir, sejak zaman Amru sampai zaman sekarang. Bilion tuan-tuan. Bilion dapat pahala kepada Amru al-As. Tanpa dia duga yang apa dia buat itu sebenarnya cukup besar di sisi Tuhan. Kemudian diutuskan pula Sayyidina Abu Bakar kepada Khalid, hendaklah lekas bawa setengah tentera yang sama-sama dengan kamu itu. Pergi lepaskan tolong tentera yang berperang di negeri Syam. Maka Khalid pun pergi dan tinggal gantinya menghentam Parsi. Panglimanya bernama Al-Mustanna bin Harithah. Sehingga dapat mati. Sehingga dapat khabar kematian Sayyidina Abu Bakar. Dan digantikan pula oleh Sayyidina Umar menjadi khalifah Rasulullah. Mula-mula Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar utuskan Khalid ke negeri Iraq. Bila menang di Iraq, peluh pun tak habis lagi. Menitik, tak kering, peluh lagi. Sayyidina Abu Bakar utuskan Khalid pergi pula ke Syam. Kerana umat Islam terkepung di sana oleh kerajaan Rom. Tinggal separuh tentera di Baghdad, bawa separuh lagi tolong tentera Islam di Syam. Khalid tak bantah tuan-tuan. Siapa tak bantah? Pahala nak bantah apa? Eh, kalau kita ni tuan-tuan, anak-anak ni bantah yang mak suruh. Baca Quran, man. Baca Quran. Semalam dah baca. Nampak tu. Bantah saja. Pahala bantah buat apa? Siapa nak bantah? Pahala. Baca Quran. Kadang-kadang suami ajak isteri pergi mengaji. Bantah isteri. Ngaji orang nak pergi pasal malam. Ngaji setiap hari ada masa malam seminggu sekali. Fikirlah sama. Mengaji. Bantah. Buat apa pahala? Ya Allah. Bawang di mana-mana boleh beli. apun balik, mana-mana pun boleh beli. Kopok lekor bila-bila boleh beli. Tapi ilmu macam kita ni tuan-tuan, jarang-jarang dapat malam ngaji, bantah juga. Bantah buat apa pahala? Jangan bantah. Benda yang pahala jangan bantah. Sain aja. Apa susah? Kan apa susah? Sain aja ya Allah. Jangan marah kak ya, sabar-sabar ya. Kadang-kadang kita marah benda yang berpahala. Memang kena marah lah ustaz. Kenapa pula suami saya masa dia nak menikah tu ustaz, dia kata duda ustaz. Kematian isteri anak empat. Tu yang saya geram. Saya tahu dia nak kahwin, malah saya tahu dia berkawan dengan satu perempuan. Memang saya izinkan. Sesuruh dia kahwin, saya tak bantah ustaz. Buat apa bantah? Saya duduk mengaji dengan ustaz. Saya dengar ceramah ustaz. Habis tu kakak pergi masa kenduri dia. Pergi kakak lah yang iring dia ustaz. Ha, tu kenapa kakak tak macam bantah pula ni? Macam mana kakak tak bantah? Dia kata kakak dah mati. Dia beritahu dekat qadi tu kakak dah mati. Itu yang kakak geram tu. Macam mana kakak tahu dia kata kakak dah mati? Kakak pergi menjabat agama. Tengok borang dia. Duda anak empat. Hai ya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan nak menikah pun buat elok-elok. Janganlah tipu-tipu. Orang perempuan ni pantang ditipu. Sekali tuan-tuan tipu, dia tak percaya orang. Dia dah bagi kepercayaan, bagi pada kita semua. Korban habis dah tuan-tuan. Untuk suami. Tiba-tiba bapak-bapak tipu dia. Marahlah dia. Abang-abang tipu dia. Marahlah orang perempuan ni. Jangan tipu. Cakap elok-elok. Orang perempuan ni pantangnya apa? Berkata, pukul, jangan. Tuan-tuan sepak dia sekali sampai mati dia ingat. Sebab tu tuan-tuan kalau nak minta nikah lain, minta pelan-pelan, slow-slow. InsyaAllah dia bagi itu aja. Lepas tu tengoklah gunting pun ada, cuka pun ada. Pilih nak mana satu. Baik. Kemudian Abu Bakar wafat. Bila Abu Bakar wafat, Umar naik. Bila Umar Al-Khattab naik, dikirim lagi Sayyidina Umar akan tenteranya menolong menghentam Parsi. Maka berhentamlah mereka sampai beberapa kali perang, sampai dapat kemenangan. Muslimin mengambil setengah daripada Parsi. Dan selepas mereka sampai kepada pemerintahan Raja Besar Kisra yang bernama Yazajid, maka Kisra pun menghimpun sekalian panglimanya dan kepala-kepala tenteranya dengan jumlah 120 ribu tentera untuk menghadapi tentera Islam sebagai benteng terakhir negara Parsi. Hal ini sudah diketahui oleh Sayyidina Umar. Maka ia pun menghimpunkan orang besar Arab dan panglima-panglima yang berkuda dan ahli-ahli pidato. Tuan-tuan, ahli pidato pun penting di dalam peperangan. Ketika orang sedang perang, mereka berpidato bagi semangat. Semangat berperang. Termasuklah dikumpulkan tukang-tukang syair. Dalam nak pergi perang tu, syair, semangat. Bukan semangat syair yang lemah-lemah, semangat tak ada ni tuan-tuan. Bukan. Syair yang hebat-hebat. Wahai pejuang Islam, bangunlah, bangunlah. Oh macam tu pula. Bukan macam kita ni, di bawah bulan purnama. Henti ke lah. Itu syair apa? Kendur habis tuan-tuan. Tengok semangat, tengok syair tu tunduk. Tapi buat macam mana orang sekarang minat jenis itu? Lagu semua lembek-lembek. Semua lagu sekarang lembek-lembek. Mana ada semangat dah? Lemah tuan-tuan. Lemah. Adakah perasaan cinta? Ya Allah letih tuan-tuan. Tu pun ramai orang minat. Apa tuan-tuan? Syair ini dibuatkan bagi orang semangat, semangat, semangat. Hui, hui ya hui. Itu semangat tu. Tapi sudah nak merompak. Hui, hui ya hui. Semua kita gembira. Semangat. Oh, hui ya pulang bawa harta. Salah tang situ saja. Pergi rompak orang. Itu cerita Alibaba pula. Dia pergi rompak tentu halang. Lagu semangat tu bagus dah. Hui, hui, hui ya hui. Apa salah? Tuan-tuan Sayyidina Umar kumpulkan semua orang ini, dijadikan seorang raja yang memerintah tentera itu daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup berani, gagah, pintar dalam peperangan, kuat, sabar dalam kesusahan. Lain tidak lain ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang kelima memeluk agama Islam. Di antara orang yang paling awal Islam. Dan di antara sahabat yang dijamin syurga. Confirm masuk syurga. Masya Allah tuan-tuan. Ketika dia nak mati. Dia sangka kan dia nak mati. Dia sakit di Mekah. Dia sangka dia nak mati. Rasulullah ziarah dia. Bila Rasulullah ziarah dia tuan-tuan. Kata Sa'ad. Wahai Rasulullah. Aku ni banyak harta. Aku nak sedekahkan seluruh harta aku pada jalan Allah. Nabi kata jangan. Bukankah kamu ada anak-anak? Ah, kalau demikian ya Rasulullah. Setengah saya bagi pada anak. Setengah saya bagi pada jalan Allah. Kata Rasulullah jangan. Kalau demikian ya Rasulullah. 1/3 saya bagi jalan Allah. 2/3 saya bagi pada anak-anak. Tu pun dah banyak dah Sa'ad. Tapi kira okey lah tu. 1/3 tu pun banyak Sa'ad. Tapi kalau kamu nak bagi, boleh tak? 1/3 boleh. Disangkakan dia nak mati. Kenapa kamu nak bagi ni Sa'ad? Saya ni Rasulullah teruk sangat sakit. Rasanya saya tak lama dah Rasulullah. Kata Rasulullah tidak. Umur kamu lebih panjang. Malah lebih panjang daripada aku. Aku mati dulu. Kamu lambat lagi nak mati wahai Sa'ad. Malah kamu akan dapat bawa Islam sampailah. Satu dunia sampai satu negeri Islam. Tercengang Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah dia Nabi Muhammad tuan-tuan. Dia boleh tahu. Akhirnya Nabi sebut macam itu. Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh. Lepas Nabi wafat, naik Saidina Umar. Umar lantik dia jadi panglima perang. Bawa ke Iraq, bawa ke Parsi. Memimpin tentera Islam yang berjumlah lebih kurang 30 ribu orang sahaja. Menentang 120 ribu orang. Kalau tuan-tuan macam mana? Kalau ilmu matematik tuan-tuan. 30 ribu, 120 ribu. Rasa tak leh, tak lebih. Blah, blah, blah, blah. Blah semua tuan-tuan. Tapi pada masa ini ilmu matematik mereka mengatasi lagi. Dengan ilmu tauhid. Kam min qalilatin ghalabat fi'atan katiratan. Biiznillah. Berapa ramai tentera yang sikit berjaya mengalahkan tentera yang banyak dengan izin Allah. Marah semua. Maju semua. Jalan. Tak ada siapa patah balik tuan-tuan. Kita macam mana? Dah sampai tangga surau patah balik. Dah naik dah tangga lah. Patah balik. Allah. Boleh sebut cilakui lagi. Cilakui betul. Ada ustaz pula malam ni. Aku ingat tak ada. Astagfirullahalazim. Yang orang lain duk cari ustaz. Dia memang tak mahu ustaz. Belah menonong. Bila isteri tanya kenapa balik abang? Tak pergi semayang. Pergilah. Dah pijak tangga dah pun. Ustaz mana pula ceramah. Cilakui betul. Allahu Akbar. Ni bukan tuan-tuan ya. Ni di Afrika ni cerita ni. Baik. Kemudian kata dia. Peperangan itu berus menghantam Raja Kisra. Daripada tahun 14 Hijrah. Satu tempat yang bernama Al-Qadisiyah. Iaitu tempat berlakunya peperangan sehabis-habis keras. Tiada dapat kemenangan orang-orang Parsi. Kemudiannya daripada di mana-mana sekalipun. Sehinggalah banyak hulu balang pahlawan-pahlawan orang Parsi mati. Sampai masuk mati dalam peperangan itu. Semasyhur-masyhur panglima Parsi yang bernama Rustam. Paling kuat, paling gagah mati. Bila tengok hero mati, kapten mati yang budak-budak macam mana nak bawa-bawa. Bila general mati. Habis mati hati panglima-panglima dan tentera-tentera lain. Dan dapatlah harta ghanimah orang Islam yang banyak. Dan kelengkapan orang Islam diambil daripada orang Parsi. Malah dapat satu bendera kerajaan yang diperbuat daripada kulit bersalut dengan intan, maknikam dan sebagainya. Maka di dalam tahun itu juga diutuskan panglima perang yang bernama Utbah bin Ghazwan. Mengepalai satu tentera menghentam satu puak di wilayah Parsi. Dan telah dibukanya dan habis kalah tentera Parsi. Dan telah diutus Utbah beberapa banyak harta kepada Saidina Umar di Madinah. Dan sehabis-habis sukalah orang-orang Islam apabila sampai ghanimah itu. Inilah dia tuan-tuan Nabi SAW sebut. Bahawa Islam akan berjaya mengalahkan tentera Rom dan tentera Parsi yang berjumlah lebih kurang 120 ribu, 150 ribu. Ditewaskan hanya dengan 30 ribu tentera Islam yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ni yang kita nak. manusia yang hebat ni ialah manusia yakin pada Allah. Kalau tuan-tuan tak yakin pada Allah, tak hebat. Berapa banyak jatuh kuasa surau masjid yang tak yakin pada Allah. Tak nak bagi buat ceramah banyak-banyak, takut duit habis. Saya tanya pada satu bendahari, kenapa tak buat ceramah banyak? 5 kali sebulan tak kena. Duit berlambak, kutipan Jumaat 1,000. Pasal apa tak buat kuliah? Dia kata, Ustaz, kita meniru Rasulullah, Ustaz. Kita meniru contoh Nabi Yusuf. Apa hal pula Nabi Yusuf? 7 tahun. Kita buat persiapan, kot-kot kita menghadapi 7 tahun kemarau. Kalau duit tak ada, siapa nak repair masjid? Kalau duit buat ceramah aja, kalau rosak masjid, siapa nak repair? Kita buat macam Nabi Yusuf. 7 tahun simpan, 7 tahun pakai. Sekarang kami simpan. Tuan-tuan, ini salah ni tuan-tuan. Tamsil yang salah. Tak kena langsung. Tak kena langsung. Ini masjid, rumah Allah. Bila rumah Allah pulangkan balik pada Allah, Allah mesti ganti. Jangan takut. Jangan takut tuan-tuan. Tambah orang Islam sekarang ni tak ada kedekut langsung lah. Tak ada kedekut. Umum saja. Kita nak buat Isra Mikraj. Siapa nak derma? Berselerak derma. Tak sebab kita yakin pada Allah. Bila tak yakin pada Allah, memang Tuhan surunkan. Tapi kalau tuan-tuan yakin pada Allah, aktif siang malam pagi petang buat kuliah, buka aja peti besi. 50, 10 keping. 50, 20 keping. Tak siapa masuk entah. Tak tahu siapa bagi. Allah akan hantar orang. Allah akan gerakkan hati orang untuk bantu. Cuba tengok di sini. 30 ribu nak hantam 120 ribu. Daripada logik akal tak boleh menang. Tapi Allah hantar malaikat tak berapa puluh ribu bantu tentera Islam. Yang ni yang kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah kita. Wallahu a'lam.